Apa hukumnya bermuamalah dengan bank untuk membebaskan tanah pondok? Allahul musta'an. Tidak barokah ya. Bank itu lembaga ribawi. Bank adalah riba. Riba adalah bank. Entah itu bank konvensional atau bank syariah. Sampai sekarang ini belum ada bank syariah yang sesuai dengan syariah. Justru yang ada lebih parah daripada bank konvensional. Ketika ada sebuah pondok pesantren yang berkaitan dengan pihak bank, tidak ada barokahnya. Hati-hati. Yamhullahu riba. Yamhullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan mensirnakan yang namanya riba dan menumbuh kembangkan yang namanya sadaqah. Hati-hati. Saya yakin insya Allah ada pondok salafiyin kayak gini, insya Allah ada ya. Salafiyin masya Allah mutawadhi'in, mereka orang yang zuhud, mereka yang betul-betul mengedepankan kehalalan dan keparokahan. Barakallahu fikum.